لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أخوات الإيمان رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Kabair karya kita baca di kitab Syarah Sunnah karya Imam Al-Bahaya rahimahullah taala. Dan kita masuk atau masih membahas tentang pembahasan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laysa makhluqin, dan dia bukan makhluk. Kita sampai pada ucapan Syekh Abdullah taala, Syekh Saleh bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, wa amma qawlu ahli dhalal adapun ucapan ahlu dholal, orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan Al-Quran kalamullah. Inna idhafatahu ilallahi min idhafatil makhluki ila khalikih. Sesungguhnya disandarkannya kalam kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, hatta yasma'a kalamullah, sampai mendengar kalamullah. Di situ ada idhofah. Kalam dimudhofkan kepada Allah Azza wa Jal. Kalamullah. Kata mereka ahlu dolal mengatakan ini namanya min idhofatil makhluki ila khaliqihi. Ya, ini idhofah makhluk kepada penciptanya. Mithlu naqatillah, seperti kalimat naqatullah, kalimat ontaknya Allah. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan apa? Naqatullah, ontaknya Allah Subhanahu wa taala. Di situ onta makhluk. Demikian juga Al-Quran. Ya. Itu juga kata mereka makhluk. Sebagaimana idhofahnya naqatullah, ontaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Asy-Syams, faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka rasul yang diutus kepada mereka itu mengatakan, perhatikanlah ontaknya Allah Subhanahu wa taala dan juga minumnya. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan idhofah naqatullah, ontaknya Allah. Dan ontak yang dimaksud dalam ayat ini adalah makhluk. Sehingga kalimat naqatullah, ontaknya Allah, ini idhofah makhluk kepada sang penciptanya. Demikian juga kalamullah. Ini syubhatnya mereka. Kalamullah itu juga kalam, ini makhluk. Allah penciptanya. Kalam makhluk, Allah penciptanya. Ya. Ini syubhat yang mereka sebarkan. Sebagaimana naqatullah, unta ya Allah. Unta itu makhluk dan Allah penciptanya. Wa baitullah, dan rumah Allah, yakni Ka'bah. Ka'bah, baitullah, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, itu juga makhluk. Ka'bah berupa batu, bangunan itu makhluk. Diidhafahkan kepada Allah berarti ya, Ka'bah itu adalah idhafatu al-makhluq ila khaliqihi, mudhafnya makhluk kepada penciptanya. Maka kata Syekh Hafidzahullah membantah mereka, fanaqul hadza minal iftira wa talbis. Ini adalah bentuk kedustaan dan juga bentuk pengkaburan. Bentuk kedustaan atas nama Allah dan bentuk pengkaburan. Kenapa? Karena kata Syekh, fal mudhaf ila Allah kisman. Ya, mudhaf kepada lafaz Allah ada dua macam. Mudhaf kepada Allah ada dua macam. Barakallahu fikum. Yang pertama, idhafatu ma'anin. Ahaduhuma, yang pertama, idhafah maknawi. Ya, idhafah sesuatu maknawi yang tidak ada materinya. Yang tidak ada apa? Zatnya. Tapi makna-makna yang diidhafahkan kepada Allah. Yang kedua, wal akhir idhafatu ayanin, idhafah berupa benda-benda. Idhafah benda kepada Allah. Ya, disandarkan kepada Allah. Barakallahu fikum. Wal ma'ani idhafatuha ila Allah idhafatu sifatin ila mausufin. Ya, idhafah ma'ani yang berupa makna-makna, contohnya tadi kalamullah. Ya, kalam ini maknawi. Tidak ada wujud bendanya, makna. Ya, sehingga sifat kalam, kalamullah ini adalah idhafatu sifah ila mausufin. Dimudhafkannya sifat kepada yang disifati. Kalam sifat Allah. Ya. Kemudian apa? Allah mudhaful ilaihnya, itu yang disifati. Sehingga kalam itu adalah sifat daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ini idhafatu ma'nawi atau idhafatu ma'anin. Ya. Idhafah ma'anin. Wahia idhafatun haqiqiyatun, dan ini idhafah yang hakiki. Fahia min sifatihi, maka dia termasuk sifat Allah. Kalam termasuk sifat Allah. Ya. Sebagaimana ilmu Allah, ilmunya Allah. Ilmu ini idhafatul ma'nawi, idhafatu ma'anin. Ilmu sesuatu enggak bisa diindra, enggak ada wujud bendanya. Ya, ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga yang namanya ilmu Allah itu idhafatu sifat ila mausufi. Ya, dimudhafkannya sifat kepada yang disifati. Dan ini ilmu Allah, ilmu itu bukan makhluk, tapi sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kalam Allah. Kalam, ya, itu sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kalam ini adalah lafaz maknawi yang tidak memiliki bendanya. Barakallahu fikum. Ya, fahiyya min sifatihi, maka itu adalah bagian dari sifat Allah. Ya, kal kalam was-sam'i wal-basar. Seperti sifat kalam berbicara, sifat as-sam'a mendengar, sifat al-basar sifat melihat. Sehingga idhafah kepada Allah Azza wa Jalla, kalau yang dimudhafkan, yang disandarkan kepada Allah itu berupa makna-makna, bukan benda, ya, maka itu adalah idhafatu sifat. Ya, idhafatu sifatin ila mausufin. Ya, mudhafnya sifat kepada yang disifati. Sehingga kalam Allah, kalam ini bukan makhluk. Sama Allah, pendengaran Allah, itu juga bukan makhluk. Ilmu Allah, ilmu ya Allah, itu bukan makhluk. Karena itu adalah makna-makna. Berbeda dengan idhafah yang kedua. Idhafatul a'yan. Dimudhafkannya beberapa benda-benda. Ya, kanaqati wal baiti. Seperti apa? Naqah, unta. Ya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Maka berkatalah Rasul utusan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ya. Kaum Samud yang ya mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salatu wasalam apa? Ada unta yang keluar dari batu. Allah takdirkan, Allah ciptakan unta betina. Ya, keluar dari situ apa? Tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla berupa unta. Naqatullah. Ya. Berkata sang Rasul, perhatikan untanya Allah dan juga wasuqiyaha minumnya dia. Maka naqatullah di sini untanya Allah ini idhofatul a'yan. Ya. Idhofatul a'yan. Mudofnya benda kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jenis yang ini ya seperti idhofah baitullah rumah Allah atau Rasulullah utusan Allah ya. Hadhihi idhofatu makhluqin ila khaliqihi. Maka ini namanya idhofah makhluk kepada penciptanya. Ya, Rasulullah utusan Allah. Ya. Rasulullah utusan Allah, dia makhluk. Para rasul makhluk. Baitullah rumah Allah, baitullah bait makhluk. Naqatullah unta ya Allah itu makhluk juga. Ya. Wa hiya idhofatu tasyrif, artinya idhofah yang bermakna penghormatan. Ya, rumah Allah. Yani Ka'bah, Baitullah. Itu bentuk penghormatan disandarkan kepada Allah. Termasuk masjid. Masjid dikatakan sebagai apa? Baitullah juga. Masjid. Sehingga masjid memiliki nilai penghormatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini namanya apa? Idhofah makhluk kepada penciptanya. Kenapa? Karena ini idhofatul a'yan. Yang dimudhofkan adalah berupa benda-benda. Ya, fahum khalatu bainal amrayn, tapi ahlul bidah mencampur adukkan dua hal tadi, melakukan talbis. Ya, melakukan pengkaburan. Ya. Walam yufarriqu bain hadza wa hadza, mereka tidak membedakan antara yang ini dan yang ini. Tidak membedakan antara idhofatul a'yan dengan idhofatu ma'anin. Ya. Idhofatu ma'anin idhofah makna-makna, idhofah maknawi dengan idhofah yang ala'iyan berupa benda-benda. Mereka enggak bedakan. Ya, sehingga apa? Mereka menjadi menyimpang tersesat dari jalan yang benar. Walidzalika nasu ahlu sunnati wal jama'ati ala hadhil mas'alah. Oleh karena itu ahlu sunnah menetapkan masalah ini ya fi kutubil aqaid, di dalam kitab-kitab akidah. Ahlu sunnah membagi idhofah kepada Allah ada dua. Merinci. Ya, kalian sudah belajar mudhaf mudhafun ilaih. Ya toh? Di pelajaran Durusulullah sudah lewat ya. Mudhaf mudhafun ilaih. Ya, kadang disandarkan kepada Allah, Allah menjadi mudhafun ilaih, sesuatu ya dimudhafkan kepada Allah. Kalau mudhafnya berupa perkara ma'ani, perkara-perkara yang ya bukan benda tapi perkara maknawi seperti ilmu Allah, ilmu Allah ya, kalam Allah, perkataan Allah ya, seperti apa lagi, qudratullah, kekuasaan Allah ya, demikian juga basarullah, penglihatan Allah ya, dan yang lain sebagainya dari makna-makna yang diidhofkan kepada Allah, maka ini namanya idhofatu apa, sifat. Idhofatu sifatin ila mausufin. Ya, disandarkannya sifat kepada yang disifati. Tapi kalau yang mudhofnya ini berupa berupa a'yan, berupa benda-benda seperti tadi untanya Allah, masjid, baitullah rumah Allah, Ka'bah baitullah rumah Allah, maka ini namanya idhofatu apa? Makhluk ila khaliqihi. Ya, jadi dibedakan. Ahlu sunnah membedakan yang demikian. Dan ini dibahas di kitab-kitab akidah. Untuk apa? Liyaruddu ala ahli dholal. Untuk membantah ahli dholal. Ya, ahli dholal mereka mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Kalamullah, idhofah kalam kepada Allah. Itu sebagaimana idhofah naqatullah, ontanya Allah. Atau baitullah, rumahnya Allah. Ya, sehingga kalamullah, kalam ini makhluk. Al-Quran itu makhluk. Subhanallah. Maka ini dibantah oleh mereka. Ya, ahlu sunnah membantah mereka. Karena apa? Mereka tidak membagi idofah kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Ada idofatu ma'anin dan idofatu a'yan. Ya, barakallahu fikum. Dibantah oleh ahlu sunnah bahwasanya kalamullah ini idofatu ma'anin. Sehingga ini bukan idofatu makhluk ila khalikihi. Bukan mudhofnya makhluk kepada penciptanya, tapi idofatu barakallahu fikum apa? Sifatin ila mausufin. Dimudhofkannya sifat kepada yang disifati. Taib qala hafizallahu wa idza kana Allahu laisa lahu kalam kama yazumun fa kayfa ya'muru anha. Kalau seandainya Allah tidak memiliki kalam, tidak memiliki pembicaraan sebagaimana yang mereka tuduhkan, ahlu dalal, ahlu bidah menuduh Allah enggak punya sifat kalam. Allah enggak berbicara. Kalau Allah enggak berbicara, fa kayfa ya'muru anha? Bagaimana Allah bisa memerintahkan dan melarang? Ya. Wa hadha ma'nahu annaha tata'attalu al-ahkamu syar'iyyatu. Ini artinya ya, hukum-hukum syariat itu akan dibatalkan. Kenapa? Karena Allah tidak memerintahkan, Allah tidak melarang. Allah tidak berbicara. Allah tidak berbicara, Allah tidak memiliki sifat kalam. Sehingga Allah tidak menyuruh, Allah tidak melarang. Ya, sehingga dari sini akan apa? Hukum-hukum syariat akan dibatalkan oleh mereka. Wa yanhadimu aslul usul, sehingga akan diruntuhkan prinsip yang paling prinsip, dasar yang paling dasar, wahual Quran, yaitu Al-Quran. Ini yang diinginkan oleh ahlul dalal dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, Allah tidak berbicara. Allah tidak memiliki sifat kalam. Ya, kalamullah, perkataan Allah itu makhluk. Ya, yang mereka inginkan untuk meruntuhkan Al-Quranul Karim. Bahaya. Ya, untuk meruntuhkan Al-Quranul Karim. Sehingga pemikiran Al-Quran makhluk ini berbahaya sekali. Sampai-sampai para ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Bukhari dan yang lainnya rahimahumullah mengatakan apa? Kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, bukan kalamullah, makhluk. Ya, mereka dalam keadaan apa? Mengkafirkan pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang sejenisnya yang mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Sebabnya kenapa? Karena mereka memiliki tujuan. Ahlul bidah ketika mengatakan Al-Quran makhluk, mereka ingin memiliki tujuan meruntuhkan Al-Quran. Ya, meruntuhkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Agar dibatalkan isi Al-Quranul Karim. Wa fa idzan hadama hadzal aslu in hadama al-Islam. Kalau dasar yang paling dasar ini, yani Al-Quran sudah runtuh, maka Islam pun akan runtuh. Dan ini yang diinginkan oleh ahlul dolal. Orang-orang yang menyimpang. Ya, barakallahu fikum. Walakin hum yaluduna bitanzih. Tapi mereka berlindung di balik apa? Di balik tanzih. Di balik alasan apa? Di balik kedok. Ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla. Alasan atau kedok ingin mensucikan Allah. Mereka mengatakan, kalau Allah berbicara, nanti Allah kayak makhluk. Kalau Allah memiliki sifat kalam, nanti Allah seperti manusia yang berbicara. Sehingga maha suci Allah. Ini kedoknya mereka. Ya, ingin mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Ingin mensucikan Allah dari menyamakan dengan makhluk. Kata mereka, kalau Allah berbicara, Allah memiliki sifat kalam, maka berarti Allah akan serupa dengan makhluk. Sehingga mereka mengatakan, ya, Allah tidak berbicara. Allah tidak memiliki sifat kalam. Agar Allah disucikan jangan sampai serupa dengan makhluk. Tapi ini sekedar kedoknya mereka. Ya, kata beliau, walaisa hadza huwa tanzih. Tapi hakikatnya ini bukan mensucikan Allah. Ini bukan mensucikan Allah. Bal huwa ta'tilun, bahkan ini menolak sifat Allah. Ini namanya menolak sifat Allah, melakukan ta'til, bid'ah ta'til. Ya, yaitu apa? Menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, wa hunaka farqun baina ta'til wa baina tanzih. Di sana ada beda. Ada perbedaan antara ta'til dan tanzih. Ahlul bid'ah menginginkan untuk mensucikan Allah dari sifat kalam. Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Ya, sehingga mereka menolak sifat kalam. Mereka mengatakan Allah enggak berbicara. Allah enggak memiliki sifat kalam. Ya. Ini namanya ta'til, bukan tanzih. Ya. Namanya ta'til, menolak sifat Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an banyak Allah berbicara. Ya, idz qala Allahu ta'ala, idz qala Allahu ya Isa misalkan. Ingatlah ketika Allah berkata. Ya, di sini Allah berkata. Demikian juga Allah mengatakan kepada Nabi Musa. Ya, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, aku ini Allah, Rabb semesta alam. Allah berbicara kepada Nabi Musa, Nabi Musa dengar. Ya, Nabi Musa menjawab. Terjadi dialog antara Allah dan Nabi Musa, dan ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, dalam banyak surah. Sehingga Allah berbicara, ya, dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, kenapa mau ditolak? Ya subhanallah, ya, dengan alasan apa? Tanzih. Ya, maka bukan demikian. Namanya tanzih, mensucikan Allah, bukan dengan cara menolak sifat Allah. Karena kalau menolak sifat Allah, ini dia akan berhadapan dengan Al-Quran. Al-Quran banyak menyebutkan Allah berbicara. Ya, Allah berbicara kepada malaikat, Allah berbicara kepada Adam. Ya, Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Allah berbicara kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh ahlul bidah itu bukan tanzih tapi ta'til, menolak sifat. Ya, at-tanzih, adapun tanzih mensucikan Allah, huwal ladzi dzakarahu Allahu biqaulih, adalah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah apapun. Ya. Tidak ada yang semisal dengan Allah apapun. Ya. Termasuk dalam hal kalam. Allah berbicara. Naam, Allah berbicara. Karena dalam Al-Quran banyak sekali dalilnya. Tapi pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Berbeda. Ya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyah. Dalam ayat yang lainnya. Apakah engkau tahu ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, enggak ada yang serupa dengan Allah. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, enggak sama pembicaraan Nabi Musa kepada Allah azza wajalla. Ya, ketika Allah berbicara kepada Adam alaihi salatu wassalam, itu berbeda dengan pembicaraannya kita dengan sama kita. Kenapa? Laisa kamitsli syai'un. Tapi Allah berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada yang serupa dengannya. Ini namanya tanzih. Ya, menetapkan sifat kalam tapi tidak menolaknya. Ini ahli sunnah. Ya, menetapkan sifat kalam tapi tidak menolak sifat kalam tersebut. Ya, hadza huwa tanzih alladzi dzakarahu Allah. Ini namanya tanzih, mensucikan Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa huwa nafyu an yushabbahal makhluq bil khaliq, yaitu menolak adanya keserupaan antara makhluk dengan al-khaliq, sang pencipta. Ya, Allah dengan makhluknya enggak ada keserupaan sama sekali. Ya, enggak ada keserupaan. Au yusawa al-makhluq bil khaliq, atau mau menyamakan makhluk dengan sang pencipta, enggak sama. Ini namanya tanzih. Ya. Mengatakan tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin bisa sama antara Allah dengan makhluknya. Hadza huwallazi yunazzihu Allah. Inilah yang Allah disucikan darinya. Ya, anhu. Allah disucikan dari apa? Keserupaan dan makhluk. Ya. Tapi Allah berbicara, "Na'am." Kita tetap menetapkan sifat kalam. Kita tetap menetapkan sifat bagi Allah azza wajalla. Ya, tapi kita tidak menyamakan sifat Allah tersebut dengan makhluknya. Tidak menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Ya. Amma nafyu sifat, adapun menolak sifat Allah, mengatakan Allah tidak berbicara. Ya, Allah tidak berbicara. Fahadza ta'tilun. Ya, maka ini namanya perbuatan ta'til, menolak sifat, mengosongkan sifat. mengosongkan Allah dari sifat kalam. Dan ini termasuk perbuatan bidah. Enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW, enggak diyakini oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Ya, tidak pernah diajarkan oleh salafun salih Ridwanullah alaihi majma'in. Ya, kalau menolak sifat mengatakan Allah tidak berbicara, ini namanya ta'til, bukan tanzih. Sehingga terbongkarlah kedoknya ahlul bidah. Ya, ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya yang bertameng di belakang tanzih, ingin mensucikan Allah. Ya, sehingga mereka enggak mau mengimani bahwasanya Allah berbicara. Nah, mereka enggak mau mengimani kalau Allah Azza wa Jalla melihat, Allah Azza wa Jalla mendengar, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan seterusnya. Dari sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak mau mengimaninya. Dengan alasan tanzih. Dengan alasan ingin mensucikan Allah, jangan sampai Allah serupa dengan makhluknya. Tapi ternyata terbongkar kedoknya. Mereka bukan melakukan tanzih, tapi mereka melakukan ta'til. Apa itu ta'til? Menolak sifat. Menolak sifat. Ya, dan ini termasuk perbuatan bid'ah. Nasyi'un 'ani tasybih, yang muncul karena sebelumnya mereka melakukan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Fahum syabbahu awwalan tsumma 'attalu tsaniyan. Maka mereka ahlul bidah itu menyerupakan Allah dengan makhluknya terlebih dulu, setelah itu baru mereka menolak ya sifat dengan melakukan ta'til. Ya, ketika mereka mengatakan Allah, ketika mereka mendengar Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, ketika mereka membaca ayat-ayat tentang apa? Pembicaraan Allah dengan Nabi Musa. Maka ketika itu mereka memahami, loh, kalau begitu ini Allah nanti serupa dengan makhluk kalau berbicara. Ini udah tasbih. Ini udah tasbih. Mereka udah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah berbicara ya dengan Nabi Musa, berarti Allah sama dengan makhluknya. Ini pemikiran tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini sudah terjatuh ke dalam bid'ah. Bid'ah apa? Tasbih. Sementara ahlu sunnah, Allah berbicara kepada Nabi Musa, ditetapkan sifat kalamnya, ditetapkan sifat bicaranya, tapi hakikatnya enggak sama. Ya, hakikat pembicaraan Allah, hakikat kalam Allah dengan Nabi Musa, enggak sama dengan kalam makhluknya. Ini ahlu sunnah. Tapi kalau ahlu bidah, mereka dalam hati sudah terbetik, wah berarti ini nanti sama dengan makhluknya kalau Allah berbicara. Ini udah tasybih. Setelah itu, ditolak. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Sehingga ditolak. Tidak mungkin Allah memiliki sifat kalam. Tidak mungkin Allah sifat berbicara. Allah memiliki sifat berbicara. Ya, akhirnya mereka melakukan bid'ah ta'til. Sebagai akibat dari tasybih. Adapun ahlu sunnah mereka tidak melakukan tasybih. Ya, ketika Allah menyebutkan. Ya, Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa. Berbicara dengan Nabi Isa. Berbicara dengan Adam, berbicara dengan Jibril dan yang lainnya. Ahlu sunnah menetapkan, ya Allah berbicara. Ya ditetapkan. Cuma ahlu sunnah menafikan persamaan pembicaraan Allah dengan pembicaraan makhluk. Ahlu sunnah mengatakan, laisa kamitsli syai. Tidak ada yang semisal dengan Allah apapun. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian tahu ada yang menyamai Allah? Enggak ada yang bisa menyamai Allah. Sehingga bicaranya Allah dengan Nabi Musa enggak sama dengan bicaranya makhluk. Ya. Demikian juga bicaranya Allah kepada Adam enggak sama dengan pembicaraan makhluk. Demikian seterusnya. Ahlu sunnah menetapkan pembicaraan secara hakiki dan ahlu sunnah menolak persamaan ya hakikat kalam Allah. Tidak sama hakikatnya dengan ya makhluknya. Barakallahu fikum. Tapi kalau ahlul bidah mereka langsung melakukan tasybih. Mereka melakukan apa? Tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Setelah itu, abtalu thanian. Mereka menolak sifat Allah pada urutan yang kedua. Walaysa tanzihan. Bukan tanzih. Bukan mensucikan Allah. Ya, maksud hati ingin mensucikan Allah, tapi ternyata mereka terjatuh ke dalam bid'ah ta'til. Bid'ah apa? Menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini farkun kabirun. Bedanya sangat jauh. Sangat besar. Antara ta'til dengan tanzih. Ya, tanzih ibadah. Mulia. Kalau ta'til, bid'ah yang tercela. Ya, tapi mereka menamakan ta'tilnya sebagai tanzih. Dan ini dibongkar kedoknya oleh para ulama. Ya, ahlul bid'ah. Mereka ingin mensucikan Allah. Tapi hakikatnya mereka tidak mensucikan Allah. Ya, mereka hakikatnya menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ya, kenapa? Karena ternyata mereka tidak melakukan tanzih. Kalau mereka mau melakukan tanzih, ya, tentunya mereka menetapkan sifat bagi Allah. Ya, mereka menetapkan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam banyak ayat, Allah berbicara. Allah memiliki sifat kalam. Ya, tetapkan apa adanya. Terus yang dinafikan atau yang tidak boleh disamakan dengan makhluknya adalah hakikat dari sifat Allah tadi. Hakikat sifat kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk. Hakikat bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Ya, Allah memiliki sifat bicara kalam sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Makhluk memiliki sifat kalam sesuai dengan apa? Kondisi makhluk tersebut dengan sekian banyak kekurangan dan kelemahannya. Ya, dan ini juga kita berlakukan dalam seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar. Ya, Allah melihat. Allah memiliki ilmu, Allah mengetahui. Itu semuanya adalah apa? Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Yang ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah enggak sama dengan ilmu makhluk, penglihatan makhluk, pendengaran makhluk. Kalau makhluk pendengarannya penuh kekurangan. Ya, kalau Allah Maha mendengar dengan segala kesempurnaan. Ya, Allah Maha melihat. Ya, Allah melihat, makhluk juga melihat, sama-sama. Tapi hakikatnya berbeda. Ini yang kita nafikan. Yang kita ya nafikan adalah tidak sama antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Makhluk penglihatannya penuh dengan kekurangan, kelemahan. Sementara Allah penglihatannya penuh dengan kesempurnaan. Penuh dengan apa? Kesempurnaan, pada puncak kesempurnaan. Ya. Jadi yang kita nafikan adalah apanya? Barakallahu fikum, hakikat ya tidak sama antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Demikian juga kalamullah dengan kalamnya makhluk enggak sama. Ya, tapi kita tetapkan Allah memiliki sifat kalam. Ya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ya. Enggak sama dengan pembicaraan makhluk. Kalamnya Allah, sifat kalam bagi Allah enggak sama dengan pembicaraan atau kalamnya makhluk. Sehingga ya ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, adapun ahlul bidah, mereka menolak sifat kalam secara mutlak. Allah enggak berbicara. Ya, Allah enggak berbicara. Ya, kenapa? Karena kata mereka kalau Allah berbicara nanti Allah kayak makhluk. Ini namanya ta'til dan bukan tanzih. Tadi sudah disebutkan farqun kabirun. Bedanya sangat besar antara tanzih dengan ta'til. Tanzih mensucikan Allah dan nilainya ibadah. Ya. Mensucikan Allah dari menyerupai dengan makhluk tapi tidak menolak sifat. Ya, kalau ta'til itu bid'ah yang tercela, ya, karena dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baina tanzih wa ta'til, antara tanzih dan ta'til bedanya sangat apa? Jauh sekali. Perbedaannya sangat jauh sekali. Yang satu adalah ibadah yang mulia, yakni tanzih, yang satu adalah bid'ah yang tercela, yaitu ta'til. Ya. Sementara tanzih itu adalah perkara yang barakallahu fikum diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau oleh Allah azza wajalla. Kalau ta'til sesuatu yang justru menentang kalamullah, ya, menentang berbagai macam ayat dan dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadhalimanazilallahiyakum. Ini mungkin yang bisa dibahas pada malam hari ini. Biarlah dilanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.